الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab wa Sunnah. Dan kita telah masuki pembahasan tentang waktu pelaksanaan Al-Aqiqah. Dan telah kita jelaskan bahwa yang sahih, yang sabit, yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa anak tersebut diaqiqahi pada hari yang ketujuh. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Yang terjadi khilaf pada selain hari ketujuh, baik sebelum hari ketujuh atau setelah hari yang ketujuh, sebagaimana yang telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Dan yang zahir wallahu ta'ala alam, masalah aqiqah adalah masalah ibadah, berhenti kepada nas, kepada dalil yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita tidak menentukan satu hari kecuali yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seandainya aqiqah diperbolehkan kapan saja, maka penyebutan hari ketujuh seakan-akan tidak memiliki makna. Penyebutan hari yang ketujuh. Oleh karena itu berpegang kepada nas. Wallahu ta'ala alam. Yang demikian lebih selamat. Kemudian permasalahan yang berikutnya, apabila seorang anak yang lahir meninggal sebelum hari yang ketujuh, apakah dianjurkan untuk diaqiqahi? Ini juga permasalahan yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Apabila seorang anak lahir normal, beda kalau seorang anak keguguran, belum saatnya keluar, maka tidak ada aqiqah dalam hal ini. Namun yang dibahas oleh para ulama, apabila anak tersebut keluar normal lalu kemudian meninggal sebelum tiba hari ketujuhnya, apakah dianjurkan untuk diaqiqahi, diselenggarakan aqiqah nasikah untuk anak tersebut yang usianya tidak mencapai tujuh hari? Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa tetap dianjurkan, tetap disunnahkan meskipun dia meninggal sebelum hari yang ketujuh. Dan ini pendapat dari mazhab Syafi'iyah dan yang dikuatkan oleh Al-Syeikh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua mengatakan wajib, wajib hukumnya diaqiqahi meskipun dia meninggal sebelum hari ketujuh. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Ibn Hazm, Ibn Hazm Al-Zahiri rahimahullah ta'ala. Pendapat yang ketiga mengatakan tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Dan ini pendapat yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Pendapat inilah yang dikuatkan oleh madhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah. Bahwa tidak dianjurkan apabila ada seorang anak yang meninggal sebelum hari ketujuh lalu diakikahi. Yang zahir wallahu ta'ala alam adalah pendapat yang ketiga. Karena dia tidak memiliki hari ketujuh. Gimana dikatakan yawma sabi'ihi. Pada hari ketujuh sementara dia belum mencapai hari yang ketujuh tersebut untuk diakikahi. Wallahu ta'ala alam. Demikian pula terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apabila seorang anak di masa kecilnya tidak diakikahi sampai dia balik, sampai dia dewasa, orang tuanya tidak mengakikahinya, apakah pada saat dewasa dia boleh mengakikahi dirinya ketika telah dewasa? Dia punya kemampuan, maka dia mengakikahi dirinya sendiri. Apakah yang demikian ini diperbolehkan, dianjurkan? Ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam hal ini. Antara pendapat yang mengatakan boleh, bahkan dianjurkan untuk mengakikahi dirinya sendiri apabila di masa kecil dia tidak diakikahi. Diyakini bahwa dia tidak diakikahi. Pendapat yang pertama mengatakan mustahab, dianjurkan. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, Atha bin Sirin, salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Dan sebagian menisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i. Dan pendapat ini dikuatkan pula oleh sebagian para ulama, di antara Syekh Al-Albani, Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya. Pendapat yang kedua mengatakan tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan mengakikahi diri sendiri ketika dewasa. Dan ini pendapat dari sebagian para ulama, di antaranya Al-Malikiyah, dan juga ada yang menisbatkan kepada Imam Syafi'i. Bahkan sebagian menisbatkan pendapat ini adalah pendapat mayoritas para ulama, bahwa tidak dianjurkan mengakikahi diri sendiri ketika telah dewasa. Untuk mengetahui mana yang rajih dari kedua pendapat ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kembalinya kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwa beliau mengakikahi diri beliau sendiri setelah beliau diangkat menjadi rasul. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam bin Nafi' dalam kitabnya Al-Musannaf. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi dirinya sendiri setelah beliau diutus menjadi rasul alaihi salatu wassalam. Hadis inilah yang menjadi inti permasalahan ini. Kalau kita mengatakan hadis ini sahih, maka tentunya kita mengatakan bahwa diperbolehkan mengakikahi diri sendiri setelah dewasa. Kalau kita mengatakan bahwa hadis ini hadis yang tidak sahih, berarti kita kembali kepada asal hukum tidak bolehnya melakukan sesuatu hingga ada dalilnya, karena ini masalah ibadah. Jadi letak perselisihannya kembali kepada hadis ini. Apakah hadis ini sahih atau tidak sahih? Yaitu hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi dirinya setelah beliau diangkat menjadi rasul alaihi salatu wasallam. Sebab hadis ini datang dari dua jalur. Jalur yang pertama dari jalur seorang perawi bernama Abdullah bin Muharrar. Abdullah bin Muharrar ini seorang perawi yang dhaif, bahkan sangat lemah sekali. Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala beliau mengatakan Abdullah bin Muharrar laisa hadithuhu bihujjah. Hadisnya Abdullah bin Muharrar tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. An-Nawawi mengatakan hadis ini hadis batil. Al-Baihaqi mengatakan hadis ini hadis munkar. Dan banyak dari kalangan para ulama menghukumi bahwa perawi Abdullah bin Muharrar adalah seorang perawi yang ditinggalkan hadisnya, matruk. Sehingga hadis ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Bahkan tidak bisa mengangkat riwayat yang lainnya sebagai syahid atau sebagai mutabi', penguat. Ada riwayat yang lain lagi diriwayatkan Abu Syekh dan yang lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi dirinya setelah beliau diutus menjadi rasul alaihi salatu wassalam. Namun hadis ini pun tidak terlepas dari kritikan sebagian para ulama. Karena dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abdullah bin Al-Muthanna. Abdullah bin Al-Muthanna bin Abdullah bin Anas bin Malik. Dia meriwayatkan dari pamannya Thumamah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini yang menjadi perselisihan pula di kalangan para ulama al-muhaddithun. Apakah hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah atau tidak? Karena Abdullah ibn al-Muthanna terjadi pembicaraan yang banyak dari kalangan para ulama. Antara yang melemahkan dengan yang menguatkan riwayatnya. Walhasil, wallahu ta'ala alam, riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengakikahi dirinya sendiri setelah diangkat menjadi rasul perlu diteliti kembali. Yang zahir terdapat kelemahan dalamnya. Para ulama melemahkan perawi yang bernama Abdullah bin Muharrar atau Abdullah bin Al-Muthanna. Demikian pula dalam jalur yang lain ada perawi yang bernama Ismail bin Muslim Al-Makki. Perawi yang lemah sekali. Sehingga sebagian para ulama mengatakan ini tidak saling menguatkan satu riwayat dengan riwayat yang lain. Meskipun ada di antara para ulama yang menguatkan. Yang menguatkan riwayat ini. Di antaranya Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Walhasil ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan kalaupun hadis ini sahih maka ada kemungkinan hadis ini termasuk kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi diri sendiri dan tidak untuk yang lainnya dari kalangan umat beliau alaihi salatu wassalam. Dan juga diriwayatkan dari sebagian ulama salaf di antaranya Ibnu Sirin dan Al-Hasan Al-Basri. Ibn Sirin rahimahullah ta'ala beliau mengatakan lau a'lamu anni lam yu'aqqa anni la'aqaqtu an nafsi. Kalau seandainya aku mengetahui bahwa aku tidak diakikahi di masa kecil aku akan mengakikahi diriku sendiri setelah beliau dewasa. Demikian pula Hasan al-Basri beliau mengatakan idza lam yu'aqqa anka fa'uq an nafsik. Apabila tidak diakikahi kamu ketika masa kecil maka akikahilah untuk dirimu sendiri. Dan ini sabit dari Ibn Sirin dan dari Al-Hasan Al-Basri. Maka bagi siapa yang melihat bahwa riwayat ini bisa dikuatkan dan bersandar kepada tashih dari Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala, maka silakan. Berarti menunjukkan bolehnya mu'akikahi di saat seorang telah dewasa. Namun bagi yang melihat bahwa hadis ini terdapat kelemahan di dalamnya dan tidak saling menguatkan antara satu jalur dengan jalur yang lain, mereka mengatakan bahwa tidak disyariatkan mengakikahi seorang setelah dia dewasa, mengakikahi dirinya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.